Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa min zurriyatihi ajma'in. Arsalahu bil haq bashira wa nadhira amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fadhal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idh ja'ala alladhina kafaru fi kulubihimul hamiyah hamiyatal jahiliyah. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam, إن الله نظر إلى سكان العالم فمقاتهم عرابهم وعجامهم إلا بقايا من أهل الكتاب. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ba'da bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak, menyeru, menghimbau untuk kiranya kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa merupakan salah satu almamater untuk tidak pantang mundur dan menyerah dikala dihadapkan dengan krisis dan kesulitan hidup yang berat dan sulit sekalipun, dikarenakan tetap berpegang teguh kepada i'tisam bihadillahi jami'an. Karena tidak ada bekal yang paling baik di hadapan Allah ketika berjumpa di yaumil kiamah, saat perjalanan begitu panjang, kecuali bekal takwa. Dzadit taqwa ittaqillah, maka bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin ma'asyiral Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Jazirah Arab merupakan satu jazirah yang tandus dan gersang, bergunung, berbukit dan berbatu, sehingga membentuk manusia masyarakat yang berkepala batu, keras, egois, dan selalu berada di pihak yang merasa dirinya benar. Itulah karakter Jazirah Arab, itulah karakter bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat itu berada dalam kegelapan, fatrah minar rusul, berada dalam kekosongan kerasulan dan kenabian, sehingga benih-benih tauhid mulai padam, kebenaran sudah mulai kehilangan hakikatnya. Dan zaman itu disepakati oleh para ulama dikategorikan sebagai zaman jahiliyah, zaman di mana orang sangat sulit sekali mencari kebenaran. Bahkan di zaman itu orang sangat mengharapkan datangnya pemimpin yang adil, yang akan membawa masyarakatnya pada kesejahteraan dan keadilan. Oleh karena itulah kejahilian itu merata, bukan hanya di kalangan orang Arab, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha nadhara ila sukanil alam famaqatahum." Sesungguhnya Allah memandang kepada penduduk alam, penduduk bumi, famaqatahum, dengan pandangan yang sangat amat murka. Arabahum, khususnya kepada penduduk Arab, wa'ajamahum, dan orang-orang yang di luar Arab, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sedikit, sedikit dari kalangan ahli kitab. Oleh karena itulah, zaman itu berada dalam kegelapan. Tanpa maha rahmannya Allah, lautan akan dihamparkan untuk manusia. Tanpa kasih sayang Allah, gunung akan dibelah oleh Allah. Bumi akan digulung akibat kegelapan, kejahiliahan. Masyarakat yang sangat buta dari kebenaran dan jauh sekali dari kebenaran. Tetapi bukan hanya penduduk Arab, wa'ajamahum, bahkan orang-orang yang ada di luar Arab pun berada dalam kejahiliahan. Karenanya kejahiliahan, makna jahiliyah itu bukan hanya dalam bentuk sains, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan dipikir bahwa bangsa Arab itu bangsa yang tidak mengenal apa-apa, bangsa yang hanya sekedar mengenalnya batu, kerikil dan pasir. Kita ingat bagaimana kakek keempat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Qusay. Bagaimana dengan kecerdasan Qusay mampu menyatukan suku-suku di suku-suku Quraisy? Dengan kehebatan Qusay mampu menata jazirah Arab, menata Mekah sedemikian rapihnya. Berarti bangsa Arab bukan berada dalam kebodohan, yang dimaksud adalah kebodohan ilmu pengetahuan saja. Karena itulah makna jahiliyah, lebih tepatnya bukan buatan, gubahan dari Rasulullah dan para sahabat. Akan tetapi jahiliyah, kata jahiliyah itu langsung Allah turunkan di dalam Al-Quran, yang kurang lebih ada 4 tempat di dalam Al-Quran. Dan ini merupakan tema pembahasan kita siang hari ini, yaitu 4 karakteristik jahiliyah di dalam Al-Quran. Pertama, Allah sebutkan kata jahiliyah di dalam surah Ali Imran ayat ke-154. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadhunnu nabillahi ghairul haq dhannal jahiliyah. Yang pertama, mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, prasangka jahiliyah. Hadirin ma'asyiral Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, apa gunanya kita membahas persoalan jahiliyah sedangkan kita telah berada di dalam keislaman? Kita teringat bagaimana Umar bin Khattab dalam salah satu atsarnya mengatakan, "Innama tanqadha 'urul Islam 'urwatan urwah." Sesungguhnya kata Umar bin Khattab, ikatan Islam, simpul Islam akan terurai, urwatan urwah, satu demi satu akan copot. Apabila sekelompok orang Muslim tidak memahami apa itu jahiliyah. Secara definisi, jahiliyah itu bukan hanya bodoh dalam bentuk sains dan teknologi. Kalau itu yang terjadi, maka apa jadinya dengan Romawi dan Persia? Dua peradaban besar di jazirah Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW telah membangun kekuasaan dan imperium yang begitu besar. Mustahil kalau mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Mustahil kalau mereka tidak mampu menata dan mengatur negara. Mustahil kalau mereka tidak memahami manajemen, mampu mengembangkan wilayah kekuasaan yang begitu besar di masa itu. Karena itulah, sampai-sampai Rasulullah dan para sahabat memberikan gelar kepada paman yang menentang dakwah Rasulullah, ini Amr bin Hisam, dengan gelar Abal Jahal. Semula masyarakatnya memberi gelar Abal Hakam, bapak yang pandai memutuskan hukum. Kalau hari ini mungkin seperti sarjana hukum, ya bisa memutuskan hukum, orangnya cerdas, mampu memutuskan perkara di kalangan masyarakat. Tetapi ketika ayat Allah turun, Al-Quran turun, Nabi menjadikan jalannya sebagai sunnah, maka ketika ada orang yang menentang Al-Quran dan sunnah, saat itu pula Rasul dan para sahabat memberikan gelar Abu Jahal, bapak bodoh. Bukan berarti Abu Jahal tidak mengerti, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Oleh karena itulah, kesalahpahaman di antara kaum muslimin, di antara kita hari ini, memahami makna jahiliyah. Karenanya Al-Quran menyebut dalam surah Ali Imran ayat 154 tadi, bahwa jahiliyah yang ingin ditampilkan oleh ayat Al-Quran ini, yang pertama, zonnal jahiliyah, prasangka jahiliyah. Masyarakat Arab dulu, mereka berkeyakinan ada hari-hari baik, bulan-bulan buruk, minggu-minggu buruk, bahkan tahun buruk, sehingga mereka tidak berani melaksanakan acara-acara besar apabila berbenturan dengan bulan yang mereka yakini bahwa itu bulan buruk. Misalnya saja sebagian bangsa Arab meyakini bahwa bulan Safar adalah bulan yang tidak baik, sehingga mereka tidak melaksanakan apapun di bulan itu karena takut terkena musibah. Bandingkan dengan masa kita hari ini yang disebut sebagai zaman modern, zaman kemajuan, masih banyak sebagian umat Islam yang berkeyakinan bahwa tidak boleh melaksanakan acara-acara apapun di bulan Safar. Bukankah kejahiliahan semacam ini adalah keyakinan-keyakinan yang tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya? Karenanya yang perlu saya tegaskan di sini, bahwa pribadi, masyarakat, keluarga, bahkan negara, bahkan dunia yang bergerak menjauhi Al-Quran dan Sunnah, pasti dia akan bergerak pada lembah yang disebut dengan lembah kejahiliahan. Hadirin ma'asyiral Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, atau mungkin sebagian masyarakat kita masih berkeyakinan ada tahun-tahun baik, kalau kita tidak menikah, melakukan pekerjaan di tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, maka kita akan terkena dampak musibahnya. Keyakinan-keyakinan seperti ini adalah keyakinan-keyakinan jahiliyah yang sudah dihapus di masa Rasulullah SAW selama kurun waktu 23 tahun. Rasulullah dan para sahabat mampu menghapusnya dengan wahyu Al-Quran. Dan ini merupakan kecelakaan bagi kita. Bukan hanya itu, bahkan keyakinan ini bukan hanya prasangka yang buruk kepada Allah dalam persoalan amalia, bahkan keyakinan dalam tauhid pun akan menjadi rusak. Dan ini banyak dipraktikkan di masa Rasulullah sebelum diutusnya ke Jazirah Arab. Asalkan negeri itu mulai mempercayai adanya keyakinan-keyakinan selain Allah, menyerahkan semua urusannya kepada peramal, meyakini hidupnya kepada dukun, maka yakinlah bahwa zaman itu akan diseret pada zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah. Saya tidak mengatakan bahwa zaman ini adalah zaman jahiliyah, tetapi ada berbagai macam karakter jahiliyah yang dipraktekkan sebagian besar masyarakat kita hari ini. Karena Al-Quran membuka persoalan itu dengan sangat terang. Kata jahiliyah yang pertama adalah jahiliyah dalam persoalan keyakinan, termasuk dalam persoalan keyakinan yang utuh terhadap rizki yang Allah berikan kepada kita. Siapapun umat Islam, orang-orang mukmin yang berkeyakinan bahwa besok dia akan makan dan bekerja karena bosnya, itu keyakinan jahiliyah yang tidak bersumber daripada Allah dan Rasulnya. Siapa yang meyakini bahwa besok dia tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala hanya karena dia tidak masuk dalam pekerjaan? Karena hakikat keyakinan yang utuh terhadap rezeki ini merupakan keyakinan tauhid rububiyah. Apabila keyakinan kita salah kepada Allah dalam persoalan rezeki, perlu dicatat bahwa rezeki bukan hanya yang tertulis dalam tabungan bank-bank kita saja. Rezeki juga bukan hanya yang terlihat nampak di depan mata kita saja, atau rezeki bukan hanya sekedar apa yang kita miliki di rumah saja. Bahkan berapa banyak orang yang sanggup membeli makanan dengan harga yang sangat fantastis mahal, tetapi Allah cabut rasa nikmat dari makanan itu karena dokter sudah memvonisnya untuk tidak boleh makan ini dan itu, melainkan karena dia terkena penyakit. Lalu rezeki siapakah makanan tersebut? Atau rezeki juga bukan hanya sekedar apa yang tersimpan dalam tabungan rekening kita saja, tabungan miliaran di dalam tabungan kita, berjuta-juta bahkan miliaran. Andaikan besok pagi Allah cabut nyawa kita, rezeki siapakah di tabungan itu? Bisa jadi rezeki keturunannya, bahkan bisa jadi juga rezeki musuhnya. Karena itu keyakinan yang utuh kepada Allah, tidak berburuk sangka kepada Allah, ini merupakan keyakinan akidah yang lurus. Sebaliknya, keyakinan yang tidak utuh kepada Allah azza wa jalla, ini merupakan keyakinan-keyakinan jahiliyah. Yang kedua, Allah sebutkan kata jahiliyah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qurna fi buyutikunna wa la tabaruj tabarujal jahiliyatil ula. Dan tetaplah kamu di dalam rumahmu. Ayat ini secara khusus memerintahkan kepada para wanita untuk menetap dalam rumahnya, tidak boleh keluar dari rumahnya dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat Islam. Wa la tabarruj, janganlah kamu berpenampilan seperti penampilan orang-orang jahiliyah. Kali ini Al-Quran ingin membuka, merobek jantung kejahiliahan dalam bentuk penampilan. Bukankah penampilan hari ini adalah harga yang kadang-kadang dibayar begitu mahal oleh orang-orang yang ada di dunia entertain, yang kadang-kadang dijadikan idola oleh sebagian generasi muda kita? Dan bukankah Islam memperhatikan persoalan penampilan ini sangat serius sekali? Bagaimana laki-laki berpenampilan, bagaimana wanita berpenampilan, sangat diperhatikan oleh Islam. Karena itulah sangat berbahaya bagi kita apabila kita mulai terjebak pada penampilan-penampilan jahiliyah yang membuka auratnya, menampilkan lekuk-lekuk tubuhnya. Bahkan tidak kurang dari itu, orang hari ini semakin meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, semakin jauh dari Sunnah Nabi, maka mereka semakin telanjang, cara hidupnya semakin aneh. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan sekali dengan kondisi akhir zaman seperti ini. Bahkan tidak rela, bahkan rela orang menjual tubuhnya hanya untuk mementingkan penampilan. Berapa gaji selebritis kalau dia dipekerjakan satu kali episode film saja itu bisa ratusan juta. Tapi kita saksikan berapa banyak selebritis juga yang menjual tubuhnya. Demi apa? Usut punya usut, ternyata hanya persoalan penampilan. Dia tidak puas dengan penampilannya. Dia tidak puas dengan penampilan, harga bajunya, harga tasnya, harga sepatunya. Bukankah ini sudah diperangi di masa Rasulullah SAW? Bahwa penampilan seperti inilah penampilan jahiliyah yang tidak boleh hari ini diulang kembali oleh umat Islam. Yang ketiga, Al-Quran mencatat kata jahiliyah disebut dalam surat Al-Ma'idah ayat 50. Afahukmal jahiliyati yabhul. Kali ini Allah ingin berbicara tentang persoalan hukum dan syariat. Apakah hukum jahiliyah yang kamu inginkan? Di awal kalimat bahasa Al-Quran menggunakan alif lam istifham ingkari yang tidak perlu jawaban, walaupun itu ayat pertanyaan, tapi tidak perlu dijawab. Bahwa orang-orang jahil pasti lebih suka terhadap hukum jahiliyah dibanding hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum jahiliyah tiapun? Apakah hukum jahiliyah yang kamu inginkan? Apa itu hukum jahiliyah? Menurut sebagian besar ulama tafsir, bahwa hukum jahiliyah adalah hukum buatan manusia, diciptakan oleh manusia, diproduksi oleh manusia, dipraktekkan oleh manusia. Itu adalah hukum jahiliyah dan hukum yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Muhammad Qutb dalam kitab Jahiliyah di Qarnil Isyrin, dia mengatakan bahwa di dunia hari ini tidak ada satupun negeri yang mempraktekkan hukum Islam. Akibatnya terjadi krisis yang berkepanjangan. Negeri kita kaya, negeri kita kayanya luar biasa. Bahkan kemarin ekonom meneliti privat yang ada di Papua, seandainya diterapkan sistem Islam untuk mengaturnya, maka akan terjadi kesejahteraan rakyat yang luar biasa. Bahkan untuk menyekolahkan rakyat Indonesia dari sekolahan dasar sampai perguruan tinggi, memberikan kesehatan gratis cuma-cuma kepada rakyat yang sedang sakit, bahkan memberikan sandang, pangan, papan kepada seluruh rakyat Indonesia, maka cukup dari privat itu saja sudah mencukupi untuk mensejahterakan rakyat. Celakanya hari ini adalah yang dipakai sistem kapitalis yang anti-Islam, sehingga membuat dunia semakin sengsara, negeri kita kaya, tetapi rakyatnya tidak mengerti definisi sejahtera. Hari ini rakyat sebagian besar tidak mengerti apa itu kesejahteraan. Untuk makan besok saja mungkin sebagian besar masyarakat kita banyak sekali yang mengalami. Karena itu, hukum jahiliyah inilah yang menjadi latar belakang penyebab terjadinya krisis. Berbicara persoalan hukum di masa Rasulullah SAW, di masa zaman jahiliyah dulu, sudah terjadi. Ada hukum yang mengatur tata kelola di negeri Mekah sebelum Islam datang, yaitu yang disebut dengan hukum jahiliyah. Ambil contoh saja dalam persoalan perkawinan. Masyarakat Mekah, Quraisy dalam hal ini, mengatur pernikahan, ada 4 jenis pernikahan. Yang pertama adalah al-ibt, pernikahan untuk mencari keturunan. Suami istri menikah, bertahun-tahun tidak punya anak, maka suaminya menyilahkan kepada istrinya untuk berzina dengan temannya. Kemudian kalau dia hamil, maka anaknya akan diaku. Itu legal menurut hukum di masa itu, di zaman jahiliyah. Yang kedua, ada pernikahan yang satu wanita digauli 10 orang laki-laki. Apabila nanti dia lahir, maka anaknya akan dipilih kepada siapa bapak, kepada diserahkan kepada bapak yang mana. Itu legal juga menurut hukum di masa itu. Legal, tidak ada yang berani melawan hukum itu. Yang ketiga, ada juga wanita memasang patok bendera di depan rumahnya, siapapun laki-laki yang mau datang ke rumahnya untuk berzina. Hakikatnya itu adalah pernikahan di masa itu, legal juga. Dan yang keempat adalah pernikahan seperti yang kita lakukan sehari-hari, dan itu yang dibenarkan oleh syariat Islam. 4 jenis pernikahan ini diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan hebatnya lagi, zaman itu adalah zaman jahiliyah, sehingga mungkin kita akan gereng-gereng dengan pernikahan yang sangat jijik sekali. Tapi wallahi, dari 4 jenis pernikahan itu, tidak ada satupun masyarakat jahiliyah Arab yang melegalkan pernikahan sejenis. Bandingkan dengan Indonesia hari ini, ada sekelompok orang yang coba-coba memperjuangkan melegalkan undang-undang pernikahan sejenis. Merebaknya LGBT di negeri kita hari ini, mereka sudah mulai masuk-masuk ke kampus-kampus, masuk ke perkampungan, mereka mulai berani tampil di televisi. Dan ini merupakan musibah bagi negeri ini apabila para pemimpin negeri ini berani mencoba menetapkan undang-undang tersebut. Dunia hari ini semakin gelap. Allah akan terundang kemurkaannya di negeri ini apabila kita tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu zaman ini zaman yang sangat mengerikan. Dulu mungkin orang berkata kalau punya anak perempuan ngeri hidup di zaman hari ini. Tapi hari ini punya anak laki-laki pun jauh lebih ngeri. Karena LGBT hari ini sudah mulai merembah di mana-mana. Maka ini adalah zaman era kebangkitan kaumnya Nabi Lut. Yang Nabi Lut saja yang sanggup memperjuangkan itu, sementara istrinya tidak sanggup. Karena itulah peran seorang ayah, peran seorang bapak untuk memerangi kejahiliaan semacam ini. Memerangi yang keluar daripada fitrah dan kodrat manusia. Ini adalah peran seorang ayah, bukan peran seorang istri. Karena istri tidak sanggup dalam sejarah. Yang keempat, Al-Quran berbicara tentang kata jahiliyah dengan sebutan إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةِ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Ada dalam surah Al-Fat ayat ke-26. Ingatlah ketika orang-orang kafir menanamkan dalam dadamu kesombongan, kesombongan jahiliyah. Kata jahil, kata kesombongan disebutkan oleh Al-Quran dengan bahasa hamiyah. Karenanya hamiyah ini berbeda dengan al-kibr. Al-kibr maknanya adalah kesombongan. Tapi kata hamiyah adalah kesombongan yang dimotivasi oleh fanatisme golongan. Sehingga di masyarakat Arab dulu terjadi, zaman jahiliyah Arab dulu terjadi. Orang hanya balapan kuda. Yang menang kemudian bersair. Kemudian yang kalah tersinggung dengan sairnya. Kemudian terjadi perang di antara mereka dan pertumpahan darah terjadi. Itu masa zaman jahiliyah dulu sebelum Islam datang. Hari ini kita saksikan bagaimana orang ngotot membela habis-habisan kelompok dan golongannya. Bahkan hari ini yang namanya kebenaran, al-haq, diklaim oleh sebagian besar kelompok-kelompok seolah-olah dialah yang paling hak, dialah yang paling benar, yang di luar dari kelompoknya tidak boleh menyampaikan kebenaran itu. Ini merupakan hamiyah, ini merupakan kesombongan jahiliyah, Ini merupakan fanatisme golongan yang dipraktikkan hari ini. Bahkan tidak segan-segan wakil rakyat pun dipertontonkan kamera, nyongkel-nyongkel di DPR, dilihat di televisi. Bukan perilaku yang sangat memalukan. Sambil menjelek-jelekan fraksi ini, fraksi itu dan lain sebagainya. Ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia yang memilihnya sebagai wakil rakyat di DPR. Dia pertontonkan itu semua. Ini yang disebut dengan hamiyah terjahiliyah. Kebenaran memang kamu sampaikan kebenaran ke saya, tapi kalau bukan dari kelompok saya, kalau bukan dari golongan saya, maka itu bukan kebenaran. Ini hakikat yang terjadi di masa jahiliyah Arab di masa lalu, dan kemudian hari ini diulangi kembali oleh sebagian besar oleh muslimin. Oleh karena itulah, empat jenis jahiliyah di dalam Al-Quran merangkum semua jenis kejahiliahan yang kecil-kecil. Karena begitu hebatnya, begitu mukjizatnya Al-Quran ketika menyebut kata jahiliyah, ketika menyebut teori jahiliyah, maka ini sudah mencakup semua bidang kejahiliahan di seluruh dunia. Kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa mensikapi persoalan jahiliyah jangan sampai terulang dan mencopot ikatan-ikatan Islam di dalam iman dan dalam dada kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. فتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إرغاما لمن جهد به وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ذريته أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin معاشر المسلمين sidang Jumat yang berbahagia. Di kesempatan Jumat yang berbahagia ini di khutbah yang kedua, khatib kembali mengingatkan perkara-perkara jahiliyah yang mampu merusak tatanan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka Islam Rasulullah SAW 14 abad yang lalu telah mampu menutup zaman itu dengan sangat gemilang. Al-Quran menyimpulkan itu dengan sangat baik. Rasulullah menyusun kurikulumnya satu demi satu, dilaksanakannya dengan baik perintah Allah. Satu yang mampu menutup konsep jahiliyah yang paling tajam di masa itu adalah bahwa Rasulullah SAW dituntun oleh wahyu Al-Quran. Karena surah Al-Jumu'ah ayat 2 menjadi penegasan bagi kita, begitulah cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayati. Yang pertama konsep dan kurikulumnya adalah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita tidak boleh asing dengan bacaan-bacaan suci ayat suci Al-Qur'an. Di dalam rumah kita tidak boleh sepi bagaikan sepinya kuburan. Harus senantiasa dihidupkan bacaan ayat suci Al-Qur'an. Kemudian mentadaburinya dan mengkajinya. Yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim, kemudian membersihkan jiwa dari tauhid, dari kesyirikan-kesyirikan dibersihkan dengan tauhid. Wa yu'allim, kemudian diajarkan tentang ilmu pengetahuan kepada Rasulullah SAW. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kemudian diajarkan tentang bagaimana cara menerapkan sunnah Nabi, al-hikmah. Oleh karena itulah susunan demi susunan kurikulum yang diajarkan Nabi di masa zaman jahiliyah itu telah mampu dan teruji menutup dua peradaban besar, Romawi dan Persia. Dua gembong kejahiliahan yang sudah mengakar mengurat di dunia di masa itu. Dan sangat mungkin sekali hari ini, zaman itu kita akan balikan kembali menjadi zaman kegemilangan Islam. Sebagaimana 14 abad yang lalu, Rasulullah bersama para sahabat dikawal oleh wahyu Al-Quran. Sepanjang wahyu Al-Quran masih ada, insya Allah kemuliaan Islam, cahaya Islam akan senantiasa meliputi seluruh bumi. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menghindarkan kita dari karakter dan sifat-sifat jahiliyah. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat ya qadiyal haajat. Rabbana la tusik kulubana ba'da idh hadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman naafi'ah wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa ahdinaka ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولا ذكر الله أكبر. السلام. Oh.